Saudaraku, firman Allah berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Berapa banyak kita malam ini rindu kita mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Lambaikan tangan saudara. Oh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami malam ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu memenuhi setiap kami. Melalui pujian ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Dia, Roh Allah yang hidup, penuhi aku. Firman Tuhan mengatakan bahwa